إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab karahiyatu ta'liqil jaras fil ba'ir wa ghairihi min ad-dawab wa karahiyatu istishabil kalb wal jaras fis safar. Bab tentang dibencinya ta'liq al jaras, menggantungkan lonceng, fil ba'iri wa ghairihi min ad-dawab, baik di leher unta atau yang lain dari hewan-hewan. Wa karahiyatu istishabil kalb, dan dibencinya disertakannya anjing, wal jaras dan lonceng, fis safari, dalam suatu perjalanan. Jadi judul ini merupakan kesimpulan dari hadis yang nanti kita akan baca. Di sini An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah tentang menggantungkan lonceng di hewan, baik unta maupun hewan yang lain, sapi, kerbau dan yang sejenisnya. Beliau mengatakan bahwa ini sesuatu yang dimakruhkan. Yang kedua adalah bab menyertakan seekor anjing atau lebih bahkan. Begitu pula lonceng dalam suatu perjalanan. Yani misalnya mereka dalam suatu perjalanan dengan membawa hewan-hewan kala dahulu, kemudian disertakan di hewan-hewan itu lonceng-lonceng tadi. Ini juga merupakan sesuatu yang dimakruhkan. Kalau begitu, lonceng itu dari satu sisi sekedar dikalungkan di hewan sudah merupakan sesuatu yang dibenci. Yang kedua, ketika itu menjadi teman dalam suatu perjalanan, digantungkan di hewan, juga suatu hal yang lain yang juga dibenci. Sehingga di sini terkait dua hal, ya. Salah satunya sudah merupakan sesuatu yang dibenci secara tersendiri. Sehingga misalnya seekor hewan diberi lonceng, seandainya pun tidak dalam safar, itu sesuatu yang dibenci. Kemudian tadi disebutkan pula, termasuk yang dibenci adalah menyertakan anjing dalam suatu perjalanan. Ini juga suatu hal yang dibenci sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca. An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis di sini. Yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun aw jarasun. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashabul malaikatu, para malaikat tidak menyertai, tidak menemani, rufqatan, suatu kelompok atau kafilah, fiha kalbun au jarasun, yang di dalam kafilah tersebut ada seekor anjing atau lonceng. Hadis riwayat Muslim. Wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al-jarasu min mazamiri syaitan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih ala syarti Muslim. Hadis yang kedua juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jarasu, lonceng adalah min mazamir asyaitan, termasuk dari seruling-seruling syaitan. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih sesuai syarat Imam Muslim. Dari dua hadis ini tampak jelas, pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa para malaikat tidak akan menyertai, tidak akan menemani suatu kelompok kafilah dalam perjalanan mereka yang disertakan di situ seekor anjing atau lonceng. Seperti yang tadi kita sebutkan, lonceng yang digantungkan di hewan-hewan mereka ini menjadi penghalang para malaikat untuk menyertai kafilah tersebut. Ini semacam hadis yang sebelumnya ketika kita membahas bahwa malaikat tidak akan masuk rumah yang di situ ada gambar makhluk bernyawa atau anjing. Nah, itu menjadi penghalang datangnya malaikat. Begitu pula ini, di samping lonceng begitu pula anjing, menghalangi para malaikat untuk menyertai rombongan atau kafilah tersebut. Maka dari sini Nawawi rahimahullah menyimpulkan bahwa ini merupakan suatu yang terlarang atau makruh, dibenci seseorang menyertakan dalam safar mereka anjing atau lonceng yang digantungkan di hewan-hewan mereka. Dan pada hadis berikutnya diterangkan bahwa lonceng merupakan bagian daripada seruling-seruling syaitan, min mazamiri syaitan. Nah, ini seperti yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan musik, karena memang lonceng ini merupakan bagian daripada musik yang dilarang, sehingga tidak diperkenankan hewan-hewan itu diberi lonceng-lonceng itu. Mungkin orang-orang yang meletakkan lonceng tersebut pada hewan-hewan bermaksud untuk menenangkan hewan-hewan, karena ada suara-suara yang dengannya mungkin hewan itu pun menikmati. Nah, padahal ini adalah bagian daripada musik. Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, bahwa yakunu lahu syai'un minal azfi wal musiqa. Artinya di lonceng tersebut yang berbunyi dengan bersamaan gerakan-gerakan hewan ketika berjalan, terkandung sebagian daripada musik. Wa minal ma'lum annal ma'azif haram. Padahal kita ketahui bahwa musik dalam pandangan syariat merupakan sesuatu yang haram. Nah, ini kaitannya dengan sabda Rasul tadi bahwa al-jaras min mazamir asy-syaitan. Makanya dilarang melakukan hal tersebut. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan di dalam syarah keterangan bab ini bahwa di sana ada beberapa hal yang mungkin secara bahasa disebut dengan al-jaras atau lonceng, ya. Tapi itu tidak termasuk yang dalam hadis. Mungkin dalam bahasa kita tidak disebut lonceng, tapi dalam bahasa Arab tetap disebut al-jaras. Yaitu seperti kalau bahasa sekarang ya, ringtone. Sebagian bunyi HP, tentunya yang bukan musik-musik ya, yang memang betul-betul musik, tapi hanya sekedar bunyi-bunyi dering. Yang seperti ini kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah tidak termasuk dalam al-jaras, walaupun sekali lagi dalam bahasa Arab orang menyebut jaras ya, tapi tidak masuk dalam larangan ini. Dering misalnya jam atau bunyi HP ya, sekedar deringnya saja, bukan lantunan musik. Beliau mengatakan amma ma yakunu fil munabbihat minas sa'at wa syibhiha fala yadkhulu fin nahyi. Adapun yang ada di jam-jam dan sejenisnya dari pengingat-pengingat, ya seperti yang tadi kita sebutkan, dering jam atau HP, fala yadkhulu fin nahyi, maka yang seperti ini tidak masuk dalam larangan. Li'annahu lam yu'allaq 'alal bahaim, li'annahu lam yu'allaq 'alal bahaim wa innama huwa mu'aqqatun biwaktin muayyanin litambih. Karena itu tidak digantungkan di hewan-hewan, dan juga itu hanya terbatas waktu tertentu, yaitu saat mengingatkan ya, kalau itu misalnya untuk alarm membangunkan kita atau mengingatkan kita tentang suatu kegiatan. Wa kadzalika ma yakunu 'indal abwab, begitu pula beliau katakan, demikian pula bel yang di pintu-pintu, yang juga umumnya hanya dering. Sekali lagi, yang hanya berdering, bukan yang memang itu musik seperti sebagiannya. Kalau yang memang itu musik tentu tidak diperbolehkan. Fa inna ba'd al-abwab yakunu 'indaha jarasun lil-istidzan, hadha aidan la ba'sa bihi wa la yadkhulu fi nahyi. Begitu pula sebagian pintu yang ada bel, yang di situ ada dering untuk meminta izin seseorang untuk masuk, la ba'sa bihi, itu tidak mengapa juga, wa la yadkhulu fi nahyi, juga tidak masuk dalam larangan. Li'annahu laysa mu'allaqan 'ala bihimatin wa syibhiha wa la yahsulu bihi at-tarab alladhi yakunu mimma naha 'anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Alasannya juga karena itu tidak digantungkan di hewan-hewan, itu yang pertama. Yang kedua juga tidak menimbulkan at-tarab, yakni kenikmatan dalam musik-musik tersebut. Ya, at-tarab ini apa terjemahannya? Saya kurang bisa menerjemahkan ya makna at-tarab ini. Tapi maksudnya adalah rasa nikmat yang berasal dari musik-musik itu. Bagi para penggemar musik tentu ada rasa tersendiri yang membuat mereka merasa begitu nikmat. Nah, itu disebut tarab. Nah, sementara dalam dering-dering yang ada itu orang tidak menikmati sama sekali. Bahkan dia merasa bising, ya kan? Dia merasa bising dengan suara itu. Sehingga dengan dua alasan ini, maka dering yang seperti itu tadi tidak termasuk yang dilarang. Ya. Kemudian terkait dengan ini, beliau mengingatkan yaitu apa yang ada di telepon atau HP, yaitu jeda menunggu diangkatnya telepon atau HP. Terkadang ya di situ ada musik juga. Nah, kalau itu jelas kata beliau, hadza huwal haram, itu yang jelas tidak boleh, itu haram. Kemudian terkadang muncul ya suara yang lain, yaitu bacaan Quran. Nah, ini memang sebagian mengganti dengan bacaan Quran. Di sini beliau juga mengingatkan ya, wa amma ma yuj'alu fil intidhar fil hatif min qira'atil qur'ani ahyanan idza tasalta sami'ta ayatin minal qur'an thumma yaqul intadhir thumma tasma'u ayat minal qur'an fa hadha fihi ibtidalun li kalamillahi 'azza wa jal haythu yaj'alu ka'adatin yu'lamu bihal intidhar. Al-Quran nazala lima huwa ashraf min hadha wa a'zam. Jadi beliau juga secara kesimpulan tidak setuju dengan yang seperti itu. Mungkin orang yang meletakkan bacaan-bacaan ayat tersebut bermaksud baik, tapi beliau menilai ya bahwa ini ada unsur yang tidak baik terhadap kalamullah subhanahu wa ta'ala, karena itu hanya dijadikan sebagai tanda tunggu. Padahal Al-Quran Al-Karim diturunkan untuk sesuatu yang lebih mulia daripada itu. Nazala lima huwa ashraf min hadha wa a'zam. Al-Quran turun untuk tujuan yang lebih mulia daripada fungsi tersebut. Nazala li islahil qulub wal a'mal. Al-Quran turun, diturunkan untuk memperbaiki qalbu dan memperbaiki amalan. Lam yunazzal li yaj'al wasilatan lil intidhar fil hatif wa ghairihi. Kemudian kata beliau, Al-Quran tidak diturunkan untuk sarana menunggu, menunggu telepon dan yang sejenisnya. Tuma innahu qad yattasil bika insan la yu'azzimul Qur'an wa la yahtam bihi wa yadkul 'alayhi an yasma'a shay'an min kitabillah. Kemudian juga kata beliau, saya jadi seseorang yang menelpon engkau, orang yang tidak mengagungkan Al-Qur'an, tidak perhatian dengannya, dan berat untuk mendengar sebagian ayat-ayat Quran. Tsumma qad yattasil bika nasrani au kafir au budhi. Terkadang juga bahkan yang menelpon engkau adalah seorang yang beragama Nasrani atau orang kafir atau orang Buddha atau yang lain. Fa yasma'u hadzal Quran fa yadhunnuhu ughniyah. dia mendengar lantunan ayat-ayat tersebut, dan mungkin dia mengira itu adalah nyanyian berbahasa Arab. Ya, li'annahu la ya'rifuhu qad la yakunu arabiyan. Mungkin yang menelpon bukan orang Arab, enggak mengerti, disangkanya itu adalah nyanyian orang Arab. Nah, jadi ini jelas ada sesuatu yang negatif ya dalam hal tersebut. Maka beliau mengingatkan di sini, walaupun ini tidak terkait dengan lonceng, tapi kata orang asy-syai'u bisyai'i yudzkar, sesuatu terkadang mengingatkan yang lain. Sementara ini hal yang penting, maka beliau ingatkan pada kesempatan ini. Kemudian beliau mengatakan sekaligus sebagai faedah, amma idza ju'ila fi hadzal intidhar hikmah ma'thura atau haditsan ma'thuran 'anil nabi. Adapun jika menjadikan nada tunggu tersebut ucapan-ucapan hikmah ya, atau misalnya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hadza la ba'sa bihi, yang seperti itu tidak apa-apa. Beliau membolehkan kalau selain ayat-ayat Al-Qur'an, misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kata-kata mutiara, kata-kata hikmah. Ya. Demikian penjelasan beliau rahimahullah.